Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma fassal wa sallim ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 65 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis-sab faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan tentang ganjaran dan dampak yang diperoleh oleh orang-orang Bani Israel akibat keingkaran dan kedegilan mereka karena tidak mau patuh mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebenarnya Allah kembali menurunkan satu peraturan baru kepada orang-orang Bani Israel, yaitu di mana pada hari Sabtu mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan perdagangan, perburuan dan sebagainya. Pada hari Sabtu mereka hanya khusus untuk beribadah. Tidak boleh memancing dan hal-hal lainnya. Akan tetapi akhirnya aturan ini dilanggar oleh orang-orang Bani Israel dengan melakukan hilah. Pada hari Sabtu yang dimana mereka dilarang untuk melakukan pemancingan, memancing ikan atau menangkap ikan, justru pada hari itulah ikan membludak banyaknya. Ya, jadi akhirnya mereka melakukan semacam tipu daya atau muslihat dengan cara memasang perangkap pada hari Sabtu dan kemudian mengambil perangkap-perangkap yang sudah dipenuhi oleh ikan ini pada hari Minggu. Ini merupakan satu tindakan pelanggaran walaupun dilakukan dengan secara tidak langsung, dan ini sudah termasuk di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ganjaran yang mereka peroleh adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara langsung, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu monyet-monyet yang atau kera-kera yang hina. Para pendengar RRI sekalian yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nama hari, yaitu hari Sabtu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dua nama hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan alam semesta ini sebagaimana Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi hanya dalam waktu 6 hari. Kemudian hari Sabtu disebutkan di sini sebagai keterangan yang berhubungan dengan Bani Israel. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an hari-hari lain seperti hari Minggu, hari Senin, Selasa dan seterusnya sampai hari Kamis? Karena sebenarnya kalau hari Minggu yang dalam bahasanya Ahad itu artinya satu, dimulainya hari itu. Kemudian hari Senin dalam bahasa Arab juga disebut dengan Isnin, artinya dua. Selasa, Sulasa artinya tiga, dan Arba'a artinya empat, dan terakhir adalah hari Khamis. Perbedaannya yang terjadi adalah ketika hari Jumat dan hari Sabtu yang tidak lagi mengikuti bilangan-bilangan tersebut. Ya. Hari Jumat tidak disebutkan dengan hari Sittah. Kenapa? Karena pada hari ini semuanya berkumpul untuk memuliakan hari Jumat. Di mana pada hari Jumat dikatakan hari diciptakannya Nabi Adam, diturunkannya dari surga, dan seterusnya. Dan hari Sabtu, makna Sabtu itu sendiri berasal dari bahasa dari kata sabata yang artinya terputus atau juga dapat dijadikan tenang. Karena pada hari Sabtu ini, pada hari Jumat Allah selesai menciptakan alam semesta dan hari Sabtu adalah hari tenang di mana semua alam semesta sudah tercipta dan pada saat itu semuanya dalam kondisi tenang. Ya, Ustaz Perdana, di sini disebutkan akibat dari melanggar perintah di hari Sabtu menjadi kerah. Padahal ayat sebelumnya disebutkan tentang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan yang ngasih ini, pengasih dan penyayang ini, hanya karena melanggar menangkap ikan saja langsung diganjar dengan menjadi kerah yang hina. Dimanalah wujud kasih Tuhan itu tadi? Ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberikan keringanan-keringanan atau sudah memberikan memberikan jeda waktu, dispensasi. Karena berkali-kali orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini diberikan aturan, mereka langgar. Diberikan manna wa salwa, mereka minta yang lain. Diberikan aturan-aturan, mereka tidak mau juga mengikutinya walaupun. Jadi tegasnya ini merupakan puncak. Ini ya. Tumbal ini. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan puncak dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau manusia ada batas kesabaran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada batas di mana harus diberlakukan eksekusi atau hukuman agar jangan sampai merembet kepada yang lain. Jadi kera di sini apa kera bentuk asli atau dalam bentuk misalnya saja tingkah laku seperti kera yang suka nampakkan pantat yang apa itu? Yang botak itu. Ya, sama seperti kelakuan orang-orang sekarang begitu yang suka menampakkan aurat itu bagaimana sebenarnya? Iya. Kalau di dalam ayat ini secara jelas Allah sudah mengatakan kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kera yang hina. Artinya tanpa harus ditafsirkan dan ditakwilkan secara macam-macam, memang sudah jelas sekali, jadilah kera, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjadi perubahan bentuk dari manusia menuju kepada kera. Tetapi di dalam surat Al-Ma'idah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada mengatakan bahwa mereka akhirnya dijadikan menjadi kera dan babi. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 60 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perubahan fisik mereka dari manusia menjadi kera, akan tetapi hanya sifat-sifat mereka itulah yang meniru dengan sifat-sifat kera, babi, dan yang lainnya. Jadi saya pikir tabiat orang-orang Yahudi yang sampai sekarang ini adalah tabiat kera dan babi kalau begitu. Iya. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, seluruh pornografi dan seluruh makar-makar yang menyudutkan umat Islam dan menjadikan umat Islam sebagai tersangka teroris, itulah sifat-sifat kera kan, rakus, tidak tahu malu dan tidak pernah mau terikat dengan perjanjian begitu. Ya, kalau kita teliti lagi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka menjadi kera atau menjadikan mereka itu bersikap seperti sikap kera? Kenapa Allah tidak mengatakan hewan-hewan lain, lembu, kambing, ayam atau sebagainya? Ya, karena kalau kita perhatikan, ternyata kera ini adalah hewan yang selama hidupnya auratnya itu tidak pernah terbuka. Dan memang tidak pernah terbuka, tertutup, selalu terbuka. Dan tampak auratnya itu secara jelas dengan tanda-tandanya. Dan kemudian memang kera ini adalah hewan yang tidak tahu malu. Ya, mereka selalu tampakkan pantatnya di depan kita. Kalau dikasih makanan nanti malah yang ada di tangan kita mereka rebut, bukan yang kita lemparkan. Jadi kita, kalau kita kaitkan dengan berbagai hal-hal yang negatif yang terjadi pada saat sekarang ini, seperti bentuk-bentuk pornografi, pornoaksi, itu semua ada dalang di belakangnya. Ada yang mensupportnya dengan dukungan dana, dengan dukungan pikiran. Yang tidak lain ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah dicap Tuhan Tuhan dengan kera dan sifat kera. Sehingga akhirnya sikap inilah yang mereka bawa sampai nanti pada hari akhirat. Iya, di sisi lain Pak Ustadz, kita sering melihat tayangan televisi itu ada manusia kera gitu ya. Baik dari negeri Cina ataupun Indonesia sendiri ada menayangkan manusia kera. Terus ada juga teori evolusi Darwin yang mengatakan manusia dari kera. Apakah kita senang menjadi kera ini atau bagaimana kok sehingga seakan-akan manusia itu digambarkan dengan kera ini Pak Ustadz? Iya, kalau di Indonesia itu ada legenda Lutung Kasarung. Nah, kalau di Cina itu kerasakti. Iya. Teori Darwin. Iya, kalau dia teori Darwin ini evolusi-evolusi kera. Saya tidak tahu mengapa ini diangkat lagi ke permukaan atau dijadikan sebagai satu tontonan yang menarik. Tapi yang jelas ini semua dilatar belakangi oleh orang-orang yang punya keinginan untuk menampilkan bahwasanya gambaran kera itu bukanlah gambaran yang buruk atau jelek. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran dikatakan kunu kiradatan khasi'in, jadilah kera-kera yang hina. Iya. Jadi sebenarnya kera itu sendiri saya rasa tidak salah ya. Sebagai makhluk ya, namanya juga sudah diciptakan jadi kera, dan itu adalah makhluk Tuhan, ya itu sebenarnya sah dan wajar dia menjadi kera seperti itu. Yang menjadi salah ini manusia yang berperilaku kera, yang tidak tahu malu, di mana-mana menampakkan auratnya. Itu mungkin yang menjadi kenapa kok disebut kera itu dengan hina, bukan kera yang ada di kebun binatang itu yang hina. Manusia Bani Israel ini menjadi kera yang hina sebenarnya, sementara kera itu sendiri tidaklah hina. Mungkin itu yang dimaksud dari ayat kunu kiradatan khasi'in. Iya, jadi dari ayat ini kita memahami satu hal yang sangat penting sebenarnya, bahwasanya setiap perbuatan tindak kejahatan, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu ada batas masanya. Tidak selamanya perbuatan maksiat itu selalu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibalas di akhirat kelak ya. Akan tetap atau akan dibalas di akhirat saja begitu, sedangkan di dunia dibiarkan tidak. Ada, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, apabila satu kejahatan sudah semakin merajalela, maka akan datang satu kebenaran yang akan menghancurkan kejahatan tersebut. Ya. Kita harus waspada terhadap hal ini karena mau tidak mau kita harus melihat kondisi dan keadaan bangsa kita yang saat sekarang ini boleh dikatakan sudah banyak, semakin banyaknya merajalela berbagai tindak maksiat, pelacuran di mana-mana, minuman keras bertebaran, narkotika dan sebagainya yang sudah merambah dan menguasai para generasi muda kita. Ini semua merupakan hal-hal maksiat yang harus kita waspadai, karena kalau tidak, satu saat nanti ada masanya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan balasan dan hukuman kepada setiap perbuatan maksiat yang sudah semakin merajalela. Dan siapapun yang ada di tempat itu dan akan ikut terkena balasannya, baik itu orang baik, orang saleh dan sebagainya. Jadi ini merupakan tugas-tugas kita untuk terus berdakwah dan memberikan pemahaman-pemahaman terhadap agama agar kita dapat terlepas dari segala azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi dijadikannya mereka kera karena melanggar ini sebenarnya wujud dari kasih Tuhan juga nih Pak Ustaz ya. Sebagai pelajaran bagi yang lain bahwa kalau misalnya perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, dampaknya suatu ketika akan ada musibah. Maka ini adalah pelajaran bagi kita supaya bagaimana Tuhan kasih dan sayang kepada kita, sehingga apabila kita melanggar, ingatlah suatu ketika pun akan menimpa sebagaimana Bani Israel pernah ditimpa menjadi kera yang hina. Kalau saya bisa menyimpulkan sementara, saya pikir bahwasanya kejadian yang seperti ini, kera yang berubah menjadi kera, itu pelajaran yang sangat buruk bagi mereka. Dan pengajaran baik bagi kita. Karena dalam bahasa Al-Quran itu ada nakalan, ada mau'izah. Jadi nakalan ini khusus bagi orang yang mengalaminya. Dia merasakan pelajaran-pelajaran sangat pahit. Yang kemarin itu bisa berfungsi sebagai manusia normal, sekarang berubah menjadi tabiat kera, berubah menjadi warna-warna kera dan segala macam. Nah, bagi kita pengajaran yang baik, karena kita harus bersikap lebih baik dari mereka. Iya, setiap kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu semua bukan hanya semata peristiwa-peristiwa yang terjadi saja pada masa dahulu. Ada perbedaan antara sejarah manusia, sejarah yang diceritakan oleh manusia dengan sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran. Perbedaannya adalah sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran ini bertujuan bahwa memberikan pelajaran bagi setiap umat Islam dan manusia seluruhnya, bahwa kelak kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran ini akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Dan ini bisa kita lihat pada saat sekarang ini sebenarnya. Ya. Al-Quran menceritakan tentang kisah kekejaman Fir'aun dan akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita juga mendapatkan banyak para pemimpin-pemimpin yang bersifat tirani, pemimpin-pemimpin yang kejam. Ya. Jadi demikianlah, kalau boleh kita simpulkan tentang kajian kita ayat 65 surat Al-Baqarah hari ini adalah bahwa sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka secara luas dan selebar-lebarnya. Selagi seseorang itu mau untuk memanfaatnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Apakah akan tetapi apabila kita tidak mau juga sadar dan paham terhadap rahmat Allah ini, maka akhirnya yang akan menimpa dapat saja terjadi pada kita sebagaimana kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu. Dan salah satu yang paling jelas dalam gambaran ayat pembahasan kita ini adalah dengan dirubahnya fisik dan juga sifat orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi menjadi kera. Mudah-mudahan kita terlepas dan terhindar dari segala kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Indonesia ini ke depan akan menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabun ghafur, berada dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kajian kita hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra beserta dengan Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar sekalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.